pandai, aku pandai menyanyi. Tua muda miskin dan kaya, tentu suasana gembira. Mendengar suara merdu bagai bulu pindu, banyak orang rindu. Pandai aku pandai. Dengar suara merdu bagai bulu pindu, banyak orang rindu.